Mitra Bisnis Kompas menulis, Ahok menilai sungguh aneh sistem pemeriksaan keuangan di Indonesia. Dia mencontohkan, meski ada aliran dana milik pemerintah ke rekening pribadi sejumlah pejabat DKI, tapi karena ketahuan dan uangnya sudah dikembalikan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena kerugian negara belum terjadi. Ahok bercanda, dia mau juga korupsi 100M dari Bank DKI, dan nanti kalau ketahuan, dibalikin saja uangnya, jadi tidak tergolong pelanggaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Iya, dalam proses hukum kan sebenarnya apabila pidana ya, apabila tindakan itu sudah dilakukan ya, yang dihukum walaupun uang dikembalikan ya tetap saja ada proses pidananya kan. Itu terjadi juga pada banyak kasus-kasus di KPK juga kan begitu, yang mengembalikan uang seperti dalam kasus adiknya Andi Malalang gitu ya, Rima Alfian, kemudian juga ada beberapa yang lain yang juga mengembalikan. Ya sepanjang itu terbukti bahwa itu diberikan dalam rangka karena bersangkutan menduduki jabatan tentu, tetapi karena ketahuan baru dia kembalikan, berarti memang harusnya ditindak. Menurut aku ya sikap Ahok yang benar, itu yang mestinya didukung selama ini. Kalau ketahuan baru mereka mengembalikan, sementara kalau nggak ketahuan uangnya diambil saja oleh mereka. Nah ini memang yang harus dibenahi di dalam APBN kita, dalam APBD kita, termasuk juga mereka-mereka yang terlibat dalam audit-audit yang terkait dengan keuangan negara ya, baik di tingkat seperti Jakarta maupun yang secara nasional begitu. Jadi menurut aku sebenarnya sepanjang perbuatan itu sudah dilakukan, yang mestinya ada hukuman terhadap si yang bersangkutan. Bukan hanya ada niat, perbuatannya kan sudah dilakukan. Perbuatannya sudah setelah ketahuan baru dikembalikan. Gitu. Kalau dikembalikan tetap saja, harus saja perbuatannya harus dihukum. Kan berbeda antara mengembalikan hasil perbuatan kejahatan dengan kejahatan itu sendiri, kan itu kan berbeda. Jadi menurut aku pantas sebenarnya sikap Ahok itu mestinya didukung oleh semua pihak gitu. Bukan hanya di lingkungan DKI, tetapi mudah-mudahan itu nanti dalam proses reformasi birokrasi itu bisa dikembangkan. Upaya untuk menghukum itu bagian dari apa yang kita sebut sebagai punishment kan. Kalau berjalan seperti ini, ya tentu punishmentnya tidak berjalan. Mereka pengennya cuma dapat gaji dan juga dapat reward saja kan. Apa saran Bapak untuk BPK yang menyatakan tidak adanya pelanggaran terkait kasus ini? Menurut saya sih sarannya, saya akan memakai apa yang dikatakan Ahok saja. Apabila perbuatannya sudah dilakukan secara pidana, sebenarnya orang yang bersangkutan itu mestinya sudah terkena proses pidana sebenarnya. Karena tidak pernah bisa sebuah perbuatan pidana gitu, karena ketahuan lalu uangnya dikembalikan, lalu kasus pidananya hilang, nggak bisa. Kok begitu bebas semua orang di KPK itu kan? Mereka umumnya mengembalikan, setelah ketahuan kan mengembalikan dengan beragam alasan kan. Ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang merasa bahwa tidak berniat atau apapun, tapi sepanjang pengadilan yang harus membuktikan. Jadi kalau misalnya nanti dia bersalah atau tidak, ya pengadilan yang membuktikan apakah itu bersalah atau tidak bersalah kan begitu. Jadi menurut saya kalau proses punishment ini tidak berjalan, tidak akan bisa reformasi birokrasi itu berjalan di tingkat DKI Jakarta atau di provinsi lain atau secara nasional. Harus keras, tapi kita juga harus lembut dalam pengertian beri rewardnya. Apabila berprestasi, beri reward yang pantas, tetapi apabila mereka melanggar, beri punishment yang keras. Hanya dengan jalan itu menyelamatkan keuangan di DKI juga secara nasional. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.